sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia Al-Ittihad ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini seperti yang kita niatkan. Kita pengen belajar dari rumah menuju masjid ini untuk mendapatkan keberkahan terangkatnya derajat oleh Allah. Apa? Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iya, Allah angkat derajat manusia yang menuntut ilmu. Makanya gue bangga banget jadi pelajar gitu. Ya, orang suka bilang gue muslim, gue bangga. Apa sih Ustaz yang mesti dibanggakan? Iya, banyak. Islam ini agama yang sifatnya rahmatan lil alamin. Agama yang bisa masuk ke semua alam, ya Islam. Agama lain belum tentu bisa. Ya, kita boleh berbeda suku, bangsa dan bahasa loh. Mau bilang apa? Enggak bisa milih takdir kita. Kita enggak bisa milih takdir. Rahim mana yang melahirkan kita nanti kan? Sudah, bentuk kita berbeda, warna kulit kita berbeda, suku, bangsa, bahasa kita berbeda. Cuma kita punya satu kesamaan, apa? Islam. Islam punya kitab suci, namanya apa? Quran. Kita kemana-mana kalau Qurannya sama ketemu. Ustaz lahir di Jakarta, gede di Jakarta, sampai ke Pekanbaru ketemu sama kalian sama. Karena benderanya apa? Islam. Kamu nanti satu waktu kamu akan lebih dari ayah kalian, ayah kamu. Orang-orang hebat sukses dikirim ke semua tempat. Terserah mau ditambang juga boleh atau hal-hal yang baru juga silakan. Lihat demi Allah, kalian bawa Islam kemanapun oke. Perusahaan kafir, perusahaan asing, Islam masuk, well, bagus. Apalagi kalau perusahaan itu muslim lebih dahsyat lagi. Ini menandakan bahwa Islam rahmatan lil. Makanya gue bangga sebagai muslim. Gitu ya, kalau sekarang kayak gue bangga. Kelihatannya bahasanya gaul sama si gue-gue dan emang habis gimana? Kita punya bahasa beragam di Indonesia ya. Sometimes kita pakai bahasa saya, aku. Ini tata keramanya beda lagi. Tapi kalau buat yang seumuran kadang-kadang seenaknya aja Ustaz. Iya, yang penting inti bahasan, bukan cuma sekedar bahasanya. Iya, gua bangga, gua muslim. Gua muslim, gua bangga. Kebanggaan yang timbul bukan karena ikut-ikutan, bukan. Karena memang Islam membanggakan gitu loh. Apa kata Rasul? Ad-dinu yusrun, agama ini kan kemudahan. Maka orang kalau berada di atas Islam, dia akan menjadi penyebab orang tuh bangga dengan Islam itu sendiri. Sampai-sampai ada hadis riwayat At-Tirmizi. Ini teman-teman, sahabat, adik-adik sekalian, ini perhatiin yang Ustadz omong ini. Nanti kalau dikasih pertanyaan bisa jawab seperti yang Ustadz sampaikan, hadiahnya insya Allah ya, ada banyak nih hadiahnya. Karena kalau enggak bisa jawab yang Ustadz tanya, katanya hadiahnya buat Ustadz. Susah dikasihnya ntar. Ya, ya, gue bangga betul sebagai muslim. Kenapa? Karena Islam itu solusi. Islam, agama yang Allah tawarkan di atas muka bumi ini sebagai hakim atas semua permasalahan yang ada. Apa yang di Islam tidak ajarkan? Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ngobrol deh sama teman-teman yang non muslim, suruh jujur, agama mereka ngatur gak di kitab suci mereka cara masuk kamar mandi? Coba. Agama mereka ngajarin gak cara makan dan minum? Suruh buka di kitab suci mereka di mana? Coba. Suruh jujur, agama mereka ngatur gak cara berpakaian? Suruh jujur, dijelaskan enggak busana muslim, busana muslimah, ini laki-laki, ini perempuan, suruh jujur. Di agama mereka diajarkan enggak cara memilih pemimpin? Coba. Ini perkataan-perkataan standar yang kita tanyakan yang membuat orang yang ditanya ini bengong. Terus kalau yang saya tanyakan semuanya enggak ada, ngapain kalian beragama? Fungsinya agama buat apa? Jangan-jangan cuma bernyanyi tralala trilili, betul? Kalau Islam dahsyat. Ini agama, Masya Allah. Kita mau bicara apa? Mau bicara pakai sendal, pakai sepatu. Rasul bilang dengan tegas, idan ta'ala hadukum falyabda bil yamin wa idan naza'a falyabda bis syimal wal takunil yumna awaluhuma wa akhiruhuma tunzau. Kalau kalian pengen pakai sepatu, pakai sendal, kata Rasul, pakai yang kanan dulu, baru yang kiri. Kalau kalian mau copot sepatu dan sendal kalian, copot yang kiri dulu, baru yang kanan. Begitu aja pahalanya dahsyat. Pahala, Ustaz. Ya iyalah, lawang menegakkan syariat kan pahala. Wow, kalau gitu di Islam nyari pahala gampang. Gampang kalau kita paham. Ada yang iseng di tempat wudhu sana, pakai copot, pakai copot, pakai copot. Lah ngapain bro? Cari pahala. Jangan, oke. Okay. Ini mah keterlaluan kalau begini ya. Terlalu gampang bener. Tapi ya memang kita kalau pakai kanan dulu, terus baru kiri, lepas kiri baru kanan, memang pahala. Ya tadi seperti apa dijelaskan bahwa kalau kita di kondisi di mana kita harus nolong orang sementara kita tahu konsekuensinya buruk, maka rasa malu yang ditimbulkan itu yang dibilang kemuliaan. Kita di Islam mau masuk WC, toilet. Ya. Sunahnya kaki apa dulu? Kiri. Sambil baca apa? Doanya apa? Sini doang yang hafal, sini enggak pasti. Apa ya, kaki kiri kemudian masuk baca doanya apa? Baru kaki kanan kan? Ya. Yeah. Tadi doanya artinya apa? Allahu alam. Apa Allahu alam. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki, setan perempuan, kan gitu ya. Masuk deh kita kamar mandi, betul? Keluar dari kamar mandi, kaki apa dulu? Sambil baca apa? Doanya apa? Sini kurang apal apa? Cuma dua doang, yang lain nggak apal. Apa doanya? Tuh cuma dua doang, yang lain nggak. Apa doanya? Nah, apal semua sekarang ya. Artinya apa? Wallahu a'lam. Aku memohon ampun. Kenapa minta ampun? Emang apa yang di dalam? Nah lo, Mas Buloh dah kalau begini. Ya terserah mau ngapain kayak di dalam dah. Pokoknya judulnya di WC kita nggak boleh menyebut nama. Ini menandakan kalau kita nggak boleh menyebut nama Allah itu penyia-nyiaan waktu. Makanya di kamar mandi jangan lama-lama, sehingga keluar kamar mandi apa yang kita baca tadi? Gufronaka, ampunkan aku ya Allah. Kenapa minta ampun? Karena sempat sebentar enggak berzikir. Kebayang ya? Berarti kita disuruh banyak berzikir. Berzikir bukan cuma mengucap astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Lebih dari itu, kita disuruh menjadi ulil albab. Seorang muslim yang paham fenomena ayat yang tersirat maupun tersurat. Kalau tersurat Quran deh, banyak tuh Quran tuh. Itu tersurat namanya, ayat tersurat dibukuin. Tapi kalau yang tersirat fenomena alam. Ya. Kita ngelihat yang aneh-aneh, astagfirullahalazim. Tuh. Kita melihat yang menakjubkan, subhanallah. Lebih mengherankan lagi, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Oh, subhanaka faqina adzabannar. al-ula lak wa sani alaik wa laysa lak as-saniya. Yang pertama nikmat, yang kedua tergantung nikmat tuh di Islam tuh. Karena kan kita enggak bisa mencegah maksiat dari mata, betul enggak sih? Kita enggak bisa mencegah maksiat dari kuping. Kita enggak bisa mencegah maksiat dari kedua tempat ini. Ya Allah, Ustaz. Ane udah coba enggak pengen ngelihat jalan dari rumah ke sekolahan, ke kantor ini pakai kacamata kuda, Ustaz. Kita kadang-kadang melek meremanya auzubillah pas melek astagfirullahalazim. Ada beruk lagi pacaran, betul ya? Enggak mau ngelihat, cuma ya gimana dong? Ya udah, yang pertama tuh nikmat. Yang kedua tergantung niat. Kalau niatnya pengen mengislah, merapikan boleh. Kalau niatnya pengen menikmati, itu ya enggak boleh gitu ya. Gimana mencegahnya, Ustaz? Ane dibesarkan di lingkungan kompleks ini, Ustaz. Insyaallah sebagai muslim di sini kita terjagalah pendengaran dan penglihatan kita, Ustaz. Tapi ya tetap aja, Ustaz. Aku punya ayah, aku punya mama, itu radionya radio Islam mulu, Ustaz. Nyaris kita enggak pernah dengar musik, Ustaz. Tapi ana bisa apal satu album, Tad. Terus kapan dengernya itu? Ini memang setan ini, betul-betul ya. Bisa memanfaatkan waktu yang minimalis. Enggak pernah punya kaset, enggak pernah dengar kaset, tapi bisa apal. Itu dahsyatnya setan tuh. Min mazamir syaitan, seruling setan itu. Ya, ternyata dia punya teman yang punya ringtone-nya asik handphone-nya. Ditelepon mulu berbunyi. Karena sering berbunyi tuh handphone, apal kuping. Kayak boleh jujur, dulu sempat ngetren lagu Tak Gendong, betul. Siapa yang punya kaset lagu Tak Gendong di sini? Enggak ada. Apal enggak? Apal, betul ya. Itu kok bisa begitu, Ustaz ya? Saya juga bingung. Tapi yang pasti memang itu cara setan tuh. Kok kita enggak bisa mencegah dari mata, dari telinga ini maksiat, Ustaz? Iya. Makanya sebagai muslim diajarin sama Rasul supaya kita bangga karena ada protektor Islam. Apa kata Rasul? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijluhu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adhani la uidannahu. Itu kata Rasul gitu. Kata Rasul, tidaklah seseorang gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kebayang gak yang wajib dengan yang sunnah? Maksudnya kita sholat lima waktu wajib gak? Ada sunnahnya gak? Apa namanya? Qobliyah, ba'diyah itu sunnah. Duha, tahajud, tahiyatul masjid itu sunnah semua. Kita puasa bulan Ramadan wajib gak? Wajib, sunnah. Gimana wajib ya? Wajib. Nah, kalau yang namanya wajib, ada sunnahnya gak? Apa sunnahnya puasa Ramadan? Senin, Kemis, puasa Yaumul Bid, Ayyamul Bid, ya, puasa Daud, puasa 3 hari tiap bulan, itu namanya sunnah tuh. Kita zakat wajib gak? Zakat? Ada sunnahnya gak? Apa sunnahnya? Infak, sedekah, ya Jumatan boleh, apa yang penting celengan itu, promol keliling. Itu sunnah. Yang wajib ya dikerjakan, yang sunnahnya di menghiasi yang wajib. Orang yang sudah mampu haji, wajib gak haji? Wajib. Sunnahnya apa? Umroh. Itu yang Ustaz maksud gitu. Jadi yang wajib dikerjain, yang sunnah menghiasi yang wajib. Nah, kalau sudah bisa begini, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Orang kalau sudah mampu menikah, menikah wajib enggak? Sunnahnya apa? Poligami, awas lo maksudnya. Wajib dulu, atu-atu, gami lagi ya. Ya, artinya menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ini kata Allah nih, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini yang jarang dibahas nih. Tidaklah seorang hamba, hadis qudsi sini. Hadis qudsi tahu artinya apa? Hadis qudsi. Hadis yang berasal dari Allah langsung, cuma bukan Quran. Firman Allah dalam bentuk hadis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Hatta uhibbahu. Sampai aku jatuh cinta. Lau kuntu ahbabtu. Kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah. Ya, konsekuensi Allah kalau udah cinta sama manusia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjaga telinga yang dengannya dia mendengar. Karena tadi tuh kita enggak punya kaset lagu, CD, MP3, kita enggak punya musik. Tapi kita bisa apal karena kuping ngedenger. Karena kuping ngedenger. Ternyata memang bisa itu enggak harus memiliki gitu loh. Ya. Makanya kemudahan-kemudahan sudah banyak. Banyak penghafal Quran dia enggak punya Quran, sering ke masjid baca Quran bisa begitu. Banyak orang berilmu kadang-kadang tanpa sekolah. Kenapa? Berteman sama guru dan dosen. Ya, itu ilmu tuh. Ya, kita enggak terbebani. Ya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Ternyata cintanya Allah datang dalam kehidupan kita manakala kita menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kita kalau ngomong yang wajib enggak ada yang spesial. Cuma kadang-kadang nih kita hidup di zaman orang kalau mengerjakan yang wajib jadi salut-salutan, jadi aneh-anehan. Ustaz enggak tahu deh kalau muslim di Pekanbaru sinilah. Kalau di Jakarta nih Masya Allah. Zaman sudah menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban itu menjadi sesuatu yang spesial. Sehingga banyak anak-anak muda di Jakarta itu dipandang hebat kalau mengerjakan yang wajib. Orang tua bilang, kamu kalau berteman sama orang apa teman, tolong kamu cari yang baik-baik agamanya. Tenang aja mah, teman aku sih begini mah, top pokoknya mah. Enggak, kita nemuin orang kayak dia susah mah di Jakarta sekarang. Ini baru anak mama nih, bisa begitu gimana? Sholatnya mah, temen aneh mah, masyaallah dahsyat ya. Maksudnya sholatnya dahsyat gimana? Lima waktu mah, ya harus itu mah. Kirain si apa? Orang lima waktu jadi heran-heranan sekarang. Tapi masalahnya dia lima waktu dia mah, dia sering imamin mah. Jarang anak muda mau jadi imam. Oh, masyaallah, begini. Sholat apa? Zuhur sama asar. Itu mah enggak berbunyi. Enggak kelihatan tajwidnya itu mah kalau begitu. Anak juga bisa gitu. Jadi heran-heranan tuh anak sekarang. Bahkan pernah ada kasus kalau anak Bintaro, ada yang di Bintaro kayak Jakarta di Tangerang ya. Itu ada si AMB Niaga, ada Bang Niaga tuh di bawah ada masjid. Ini mah pengalaman pribadi nih. Ustadz habis sholat, habis kajian di dalam masjid, keluar kan biasa pakai sepatu. Enggak lama ada anak muda celangak-celinguk tahu. Nyari-nyari temennya. Begini di depan masjid nih, kita panggil, bray, sini. Ente kenapa? Nyari temen, Pak. Masya Allah. Temen di sini. Enggak lama temennya datang. Wey, bro. Nyari temennya ini. Udah di mana lo? Kok ada nyariin? Sholat dulu, bray. Wih gila ya sholat. Ini zaman subhanallah. Orang sholat dibilang gile. Terus yang gak sholat apa namanya? Gile kuadrat. Waduh, zaman tuh, masya Allah. Karena kan saya suka bilang sama teman-teman di Jakarta itu, kalau anak muda nggak bisa dilarang masalah nongkrong. Bapak sudah ngaji, ibu sudah ngaji, ngomel sama anak nongkrong. Emang Allah bikin dia bisa nongkrong, betul? Kalau dia nggak bisa, berobatin buru-buru ke dokter. Sama siang sama dokter ada asal apa? Anak saya nggak bisa nongkrong, berobat gitu loh ya. Maksudnya bab nongkrong itu di Islam ada, cuma hak kotorik hak kohu kata Rasul. Kalau kalian memang nggak bisa meninggalkan nongkrong di pinggir jalan, ya udahlah, tolong jangan sampai ganggu jalan kata Rasul. Begitu kan? Sehingga memang anak muda ada masanya nongkrong. Ya yang penting nongkrongnya nggak melanggar syariat. Cuma kadang-kadang tongkrongan itu kalau nggak berbau Islam udah maksiat isinya. Akhirnya nongkrong, keenakan ngobrol, warawiri ngobrol gitu ya. Nggak lama azan berkumandang, temennya ada yang diri. Aduh, ada yang nyaut, lo mau kemana bro? Ajan, iya ajan, cie cie cie. Duduk lagi, nggak jadi gitu ya. Emang pergaulannya, apaan. Kita dibikin suruh mirip sama orang dah. Makanya ditekankan sekali, yuk kita bahas. Gua muslim, gua bangga. Sehingga kalau nanti aku berdiri, gua berdiri lagi nongkrong, terus ada orang yang bilang cie cie cie, lo ngapa? Cie cie, sholat, muslim kagak? Masya Allah. Apalagi nanti kan laki, soleh apa soleha? Soleh, masjid, kan gitu. Mau soleha, rumah, gituin gitu loh. Kalau muslim soleh ya di masjid. Laki-laki kan di masjid, perempuan di mana? Rumah. Yang soleha perempuan apa laki? Gida jadi soleha kalau mau. Itu harga diri tuh. Jadi sebelum kita dipus, kita pus duluan. Masya Allah. Wih gile, masih muda pakai jenggot. Oh masya Allah. Ada yang ngeledekin. Lu kenapa sih nompok muka kita? Ini jenggot tapi akar gigi. Dua-duanya yang apa emang? Akar gigi, dia pikir gigi kita beringin kali ya akar gigi. Ini simbol laki. Agama mana aja di dunia yakin jenggot itu adalah manfaat, kecuali orang di akhir zaman. Teman saya Kristen paling benci banget sama jenggot, Ustaz. Dia nggak paham, kalau dia paham dia bakal pakai. Kenapa? Tuhannya berjenggot, cukur kalau nggak percaya. Penistaan Yesus, betulnya. Suruh jujur, coba kalau emang kamu gak suka jenggot, no Tuhan kamu suruh cukur gitu ya. Sebenarnya mereka juga oke, cuma mereka gak ada yang ngejelasin, betul? Ya dewa-dewa Cina aja ya, yang disembah-sembah sama orang-orang Buddha itu rata-rata berjenggot semua, betul? Sinse-sinse hebat di usia tuanya pada berjenggot semua, betul? Karena ternyata kalau diteliti secara ilmiah, jenggot ini akan membuat apa, memprotek bagian organ dalam tubuh kita. Sehingga manfaat jenggot ini banyak sekali buat kesehatan badan. Islam tawarkan. Cuma karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani benci banget sama kesempurnaan Islam, dia rubah kondisi di mana hukum Islam itu menakutkan. Kalau kita datang ke pendeta-pendeta Katolik yang ortodok, semuanya bewok. Ya, ruhab, rahib-rahibnya orang-orang Yahudi semua bewok, gak ada masalah. Kemarinya gak paham, orang pada gak demen, betul. Ya, ternyata memang Islam tuh ajar kita bangga. Lelaki, betul-betul. Jadi kalau diledekin sama orang, kalau di sini mungkin diledekin. Kalau di negeri Arab, anak-anak SMA kuliah udah biasa pakai, gak heran. Karena mereka pengen hidup seperti lion, seperti singa yang jantan betul-betul. Pernah ngehin muka singa belum? Singa. Coba merem sebentar, bayangin muka singa. Singa kan gondrong betul, sampai ke bawah. Betul? Terus jenggotnya dicukur singa. Kebayang nggak kayak gimana tuh? Singa culun. Tuh, mau diputar kemana juga oke sebenarnya, cuma karena kita nggak terbiasa, betul? Oh begitu Ustaz, gue bangga deh sekarang deh. Woi, gue bangga sama bokap gue. Bokap gue kayak lion, keren. Bokap lu culun, oh masya Allah. Kayak belut, licin. Jadi kalau mau diputar kemana juga kita bakal bangga sama cara-cara yang Islam, ya. Jadi kalau ke rumah nanti ngomong papa, aku pengen punya papa yang kayak singa bukan belut, begitu ya. Licin polos. Jadi mau diputar kemana juga asik sebenarnya. Iya, ada sekarang lagi tren di kalangan anak muda nih, tongkrongan. Rame banget, apalagi di Indonesia, apa juga booming kalau bisa dikemas. Ya, yeah, stand up comedy. Oh. Orang ngebohong 15 menit, begitu ya. Stand up comedy mulai pudar. Ada booming cerita kocak tentang Mukidi, gitu ya. Mukidi 1, Mukidi 2, Mukidi 3 terus. Mukidi hilang, datang telolet. Geliat. Nah, ini kita nih kalau kita enggak atur nih boomingnya, famousnya enggak bermanfaat. Kita sekarang pengen boomingin stand up dakwah. Habis ini siap-siap ya. Ustadz pengen ada kalian nanya. Kasih mic. Dengan gaya kalian. Kalau muslim, bangga. Begini Ustadz. Saya kan di sekolah. Oh gitu ya. Soalnya begini Ustadz. Oh, oke deh. Kena ke basket. Tapi memang kalian anak muda, style kalian ya harus begitu. Habis kadang-kadang orang suka mengidentikan gini Ustaz, orang kalau udah ngedalamin agama ikut ngaji jadi culun Ustaz, tuh masalah. Ingat, Islam ini gak merubah, Islam tuh cuma mewarnai. Jadi kalian itu diwarnai sama Islam ya, bukan dirubah, bukan. Orang yang tadinya gaul abis, oh kalau ngomong seru banget Tad, dia Tad, wah dahsyat. Giliran udah ngaji, malah orang gak demen sama dia. Gayanya itu loh. Dulu dia kocak Ustaz, ngomong apa aja oke. Pas udah ngaji, pakai baju koko, pakai kopiah di pojokan kelas, ngikir orang aja. Ngapain bro, bah. Udah ngaji bro. Islam kok jadi kayak begitu ya. Sehingga kadang-kadang kita malah jadi orang yang kaku. Padahal Islam tidak. Apa kata Rasul? Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdal minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya, yang mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, lebih mulia ketimbang orang beriman yang enggak mau bergaul. Masya Allah. Ini perintah. Ya jadi bebas. Kalian mau ngaji, yang kalian asik pakai baju apa pakai. Yang penting ukurannya laki itu betul-betul menutup aurat, perempuan pun sama. Ustaz, kata guru aku kalau auratnya laki-laki dari tali pusar ke lutut, Ustaz. Iya, aku ke masjid pakai celana gitu aja, enggak pakai baju. Ya enggak begitu maksudnya. Entar dulu. Ini suka salah paham nih orang. Ya. Bukan ya. Bukan begitu, tetap kita nanti belajar bagaimana adab ke majelis. Jibril ngajarin tuh kalau ke majlis pakai pakaian yang rapi, wangi, bersih, ada babnya nanti. Kalau perempuan bagaimana Ustaz? Iya sama, Nabi pernah ngomong ke Asma binti Abu Bakar. Ya Asma, innal mar'ata ila idza balagatil mahid falam yasru ayra minha ila hadza wa hadza. Rasul yang bilang deh, orang perempuan dengerin ya. Ya bahwa perempuan kalau sudah balek, perempuan sudah haid, kewajiban yang utama bukan sholat. Enggak ada orang haid sholat, habis haid baru sholat, betul? Terus kalau udah haid ngapain Ustaz? Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Siapa yang ngomong Ustaz? Rasul, barusan Rasul. Jadi kalau aku punya mama di rumah, keluar enggak pakai kerudung, aku bisa bilang, mama belum haid ya? Gitu boleh gitu. Atau udah gak haid lagi kali ini. Karena tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Nanti bicara bentuknya macam-macam. Jangan diidentikan dengan satu model. Modelnya macam-macam, tapi ingat standar pakaian perempuan untuk menolak pandangan bukan memancing pandangan. Ya. Yeah. Orang perempuan diajarin hijab, diajarin kerudung. Di surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59 tuh. Terserah nanti warnanya, gayanya gimana silakan. Tapi kalau bicara kerudung, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kerudung buat perempuan, kata ayat, menutup bagian juyub, bagian dada, jaybun jaybani juyub, kantong, kadang di atas, kadang di bawah. Menutup bagian kantung, bagian dada, itu standar perempuan. Berarti yang namanya kerudung perempuan harus menutup bagian dada. Cuma kita enggak berasa, sekarang jarang pengusaha apa pakaian muslim-muslimah. Rata-rata pakaian tersebut dibikin sama orang kafir. Sehingga ornamen motifnya itu mereka yang buat. Dulu sih pernah beberapa kali Ustadz bilang kalau orang perempuan, kalau bisa kerudung itu tutup bagian dada lah. Itu penting karena memang ayatnya bilang begitu. Ustadz, kalau kerudung nutup bagian dada, bordiran kita nggak kelihatan dong. Oh, Masya Allah. Sehingga mereka pertontonkan sesuatu yang nggak layak ditonton. Akhirnya apa? Mereka ciptakan kerudung dengan pemahaman mereka. Yang penting rambut nggak kelihatan, Ustaz. Kan bahasa Nabi, ilahadha wahadha. Muka aja sama telapak tangan, yang lain jangan. Lihat, aku kan cuma muka doang sama tangan, Ustaz. Dia pakai kerudung hitam. Ketat, membentuk kepala dia. Masuk ke dalam kerah kemeja hitam yang ketat. Kemeja ketat masuk ke dalam celana panjang yang ketat dengan gesper yang ketat. Jalan, suruh pakai pelampung nyari terumbu karang sekalian. Itu penyelam, betul gak? Karena bahasa Rasul apa? Nisa'un kasiat, ariyat mumilat ma'ilat, ru'usahunna kastimatil buktil ma'ilat. La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha fa inna rihaha la tujadu fi masirati kadha wa kadha. Ya, karena sesungguhnya yang dimaksud sama Nabi ini penghuni neraka dari perempuan di sini, nisaun ariyat kasiat, ariyat kasiat kasut baju. Perempuan yang pakai baju tapi ariyat telanjang. Ariyat, aryan, iryan. Makanya iryan itu orang Arab yang nemuin. Aryan, orang yang telanjang dibilang. Aryan. Aryat, perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Baju dipakai cuma telanjang, maksudnya apa? Membentuk tubuh. Tangannya kebentuk sampai ketat tadi, badannya kebentuk, leher palanya kebentuk. Ru'usahunna kastimatil buktil ma'ilat, rambutnya yang panjang digulung sampai kayak punuk unta. Ini menandakan zaman Rasul perempuan panjang-panjang rambutnya. Makanya ada hukum nanti perempuan tuh paling pendek sebahu. Enggak boleh lebih pendek daripada bahu rambutnya. Nanti ada babnya. Laki-laki ya lebih paling panjang sebahu, enggak boleh lebih. Laki-laki beda lagi. Makanya kalau orang laki itu kalau berwudu basuh kepala, basuh. Gitu kan? Basuh kepala semuanya, balikin lagi. Kalau perempuan ya enggak usah. Panjang repot tuh urusannya. Emang kalau kita atu-atu kita pelajarin kayak ngurut kabel motor gitu. Oh iya, Islam ngajak kita ilmiah. Semua alasannya kuat, Masya Allah ya. Islam enggak ngelarang kecuali yang baik. Islam enggak nyuruh kecuali yang baik, Masya Allah. Subhanallah. Iya. Dia pertontonkan sudah, oh kalau begitu iya Ustaz. Nah kalau enggak dia paham ilmunya, dia enggak ngerti manfaat dari apa yang dia lakukan, yang terjadi apa? Kebencian pada hukum. Aku sih mendingan enggak paham deh. Karena pas udah paham ini enggak boleh, itu enggak boleh. Innalillah. Di Islam hukum asalnya semua boleh, kecuali memang ada mudaratnya. Enggak ada yang enggak boleh, apa yang enggak boleh? Semuanya boleh. Anda mau makan, mau minum, semuanya boleh dimakan, boleh diminum. Kecuali apa? Kecuali khamar enggak boleh diminum. Daging ya babi enggak boleh, atau binatang buas ya enggak boleh. Selain itu boleh kan? Bangkai enggak boleh, darah enggak boleh. Dan kita enggak suka itu, semuanya boleh. Yang ada di laut dimakan boleh. Islam masya Allah. Kullu ma fil bahri halal. Semua yang di laut halal. Itu Islam. Illa safina. Kecuali kapal selam. Jangan dimakan gitu. Sama kapal nelayan. Lagi nyate bro. Nyate iya. Nyate apa? Kapal nelayan. Nyate jangan. Ya. Hukum asal ini boleh. Semua boleh. Islamnya asik. Apa yang enggak boleh? Semuanya boleh. Cuma kitanya yang suuzon sama Islam. Kitanya yang enggak paham. Padahal ad-dinu yusrun, agama sebuah kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru, bassiru wa la tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Jangan bikin orang lari, jangan. Akmal hadzal din, sempurna ini agama. Cuma ya kita enggak paham. Jadi agama menakutkan. Sudah dibahas di awal-awal kajian kita kemarin ketika khutbah Jumat semitas bahwa Islam itu yang bikin gue bangga jadi muslim, Ustaz. Islam itu betul-betul selain asik, semua perintahnya itu manfaatnya jelas. Kita bersyahadat itu enggak sembarangan. Kalimatnya sama, di pojokan mana juga sama. Dari kutub selatan sampai kutub utara sama. Awalnya Islam itu syahadat, betul? Apa syahadatnya? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama dan sama syahadat. Tapi efeknya kan beda, beda. Kata Rasul kalau bicara syahadat itu fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun 'alaikum illa bihaqqil Islam. Sesungguhnya darah orang Islam yang bersyahadat haram ditumpahkan. Makanya nanti kalau kalian sudah makin dewasa, kalian bertemu kelompok-kelompok macam-macam di masyarakat kalian di Indonesia ini, pemahaman Islam yang macam-macam. Ingat pesan Ustaz bahwa kalau sampai orang Islam menghalalkan darah orang Islam, jangan diikutin. Enggak boleh, ya. Orang Islam boleh dibunuh di negeri Islam cuma gara-gara tiga hal. Ya. Yang pertama as-saybu zani. Orang yang sudah tua, sudah menikah berzina, rajam, betul. Al-qatlu bil qatli, qisas. Bunuh balas bunuh, betul di negeri Islam. Dan yang keempat al-mufarriqu lil jama' wa tarikhu lid dini. Orang yang murtad, suruh ingetin kalau dia enggak mau balik, pemerintah boleh bunuh dia. Sisanya enggak. Makanya jangan suka masuk kelompok-kelompok yang dikatakan radikal nih. Jangan dikit-dikit apa pengkafiran, menghalalkan darah manusia, jangan. Orang kalau udah bersyahadat enggak boleh dibunuh. Hartanya enggak boleh dijarah. Makanya kebiasaan nyolong punya teman buang jauh-jauh tuh. Temennya muslim jangan. Kalau temennya kafir gimana Ustaz? Sama, dia kan kafir, kafir zimni, muwahid. Kafir yang dilindungi, enggak boleh disakitin. Kita bunuh dia, kita enggak bakal masuk surga kata Rasul. Masyaallah. Ada aturannya. Ya. Betul-betul dijaga. Hartanya enggak boleh, kehormatannya enggak boleh diinjak-injak. Kita enggak boleh menghina teman kita yang muslim, apalagi sampai berkoalisi sama teman kita yang kafir buat benci teman kita yang muslim, enggak boleh tuh. Kasak kusuk, apalagi mengkasak kusukan guru-guru kita, jangan. Ilmu kita enggak bermanfaat nanti. Kita disuruh sholat. Kalau kita udah bisa sholat, ya Allah, sholat ini betul-betul isti'anah. Sholat ini sarana kita minta tolong sama Allah. Allah perintahkan wasta'inu bis sabri was-shalah. Wasta'inu bis sabri, minta tolong dengan sabar dan sholat. Kita kadang-kadang enggak berasa sih ya, mau minta tolong tuh bingung sendiri, padahal kita butuh pertolongan loh. Minta tolong sama Allah, jangan apa, dengan sabar dan sholat. Bingung mau ujian besok, bingung punya masalah, bingung ngadepin situasi yang begini begitu, sabar, sholat. Ruh, ngiri banget ngeliat di tempat saya betul. Ustaz di Jakarta, di Bogor ngeliat begini, aduh, ini lingkungan dahsyat banget ini, Pak. Masjid gampang, macet nggak ada, orang ngebut nggak kedengeran. Ah, kalau nggak apa Quran mah kelewatan. Ini tempat, masya Allah. Ya, istirahat sebentar bisa duha di sini. Duha kan sedekah badan kan? Nah, di badan kita ada 360 persendian. Suruh bersedekah kita dengan 360 tersebut. Nggak sanggup, Ustaz, sholat duha cukup, kata Rasul. Bisa duha rutin kita di sini, masya Allah. Ini nikmat. Maka sudah tahu nikmat seperti itu apa? Jangan dihancurkan. Enggak usah ngayal revolusi, enggak usah ngayal perang. Ini aji, bro. Pekanbaru, Riau, masya Allah. Ngelihat begini pertahanin. Pagi kita ngumpul ngaji, enggak ada yang ngelarang, betul. Peluru enggak berdesing, bom enggak berdentum, orang warawiri enggak kedengeran. Aduh, masya Allah. Anda pakai busana muslim mau gaya apapun, fadol silakan. Enggak ada masalah. Quran tinggal baca, masalah tinggal dibahas, enggak paham tinggal ditanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Nikmat Allah mana yang mau didustai? Masya Allah. Ini nikmat, jangan sampai masuk pada pemahaman yang enggak. Kita beda organisasi, kita beda mazhab. Tapi tetap kita kumpul bareng, belajar bareng, asik enggak? Asik. Jangan masuk kelompok-kelompok yang cuma beda pengajian, enggak mengucap salam. Jangan. Ini orang Islam cuma beda pengajian, enggak mengucap salam sama orang Islam lainnya, gimana sih? Nabinya siapa ini orang? Kalau nabinya Muhammad, ya jangankan beda paham, beda ijtihad, beda agama pun diajarkan ngucapin salam. Ucapin salam sama teman kita yang kafir, Nabi ajarin. Apa salamnya? Salamun ala manittaba'al huda. Apa? Salamun ala manittaba'al huda. Apa? Salamun ala manittaba'al huda. Salamun ala manittaba'al huda. Mantap. Apa tadi? Masya Allah. Apa tadi? Sekali lagi. Apa? Bro. Masya Allah. Ini yang begini kasih hadiah nih. Sini. Serang satu nih. Oh, masya Allah ya. Satu ini. Ente tengah. Mau gak? Sini lagi. Nggak mau, ya udah. Emang rezeki nggak ketuker, bro? Meleng dipanggil ustadz, gimana nggak meleng ya? Salamun ala manittaba'al huda. Udah nggak ada lagi istilah gongsi ini, gongsi pacai, meri ini, meri itu. Udah. Nggak usah nunggu setahun sekali. Biasanya kalau ketemu orang kafir, salamun ala manittaba'al huda. Kalau mereka bilang assalamualaikum, gimana ke kita, Ustaz? Kan orang kafir di Indonesia kan lancar betul ngomong salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, sama orang Islam betul. Ustaz bilang assalamualaikum, kalian waalaikumsalam. Kalau orang kafir kan suka bisa juga kan? Assalamualaikum, alaikumsalam. Silakan. Salamun ala manittaba'al huda. Gimana? Artinya apa? Keselamatan buat orang yang mengikuti hidayah. Kebayang enggak orang kafir demen sama kita? Ya Allah, bener kayak zaman Rasul tadi. Dulu kata Abdullah bin Abbas begitu tuh. Dulu orang Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Kita suruh bergaul sama orang kafir, tapi mewarnai, bukan diwarnai. Ini bergaul sama orang kafir, besok dibulein rambut kita. Ya, orang. Sampai orang tuanya bingung, ini anak ngambil siapa, Pak ya? Perasaan kita enggak bule, Pak. Ini anak kita rambutnya bule. Matanya ijo, lihat, Pak, kayak kelinci gunung. Masyaallah. Tahu ambil siapa ini? Ya, Islam mewarnai bukan diwarnai. Islam mewarnai, bukan diwarnai. Makanya kalau Islam mewarnai, tentu karena si muslimnya bangga dengan keislamannya. Kalau muslim yang enggak bangga dengan keislamannya, ya susah mewarnai. Ya, makanya Ustaz lagi kencang banget nih di beberapa daerah Jakarta khususnya nih, kita lagi coba bikin kajian-kajian anak-anak muda ini enggak harus di masjid. Kadang sambil main basket ya. Pada bisa freestyle sekarang kan ya. Masya Allah basket gitu ya. Kemudian kita main futsal juga dengan gaya kita. Asal yang penting enggak membuka aurat, usahakan celana kita di bawah lutut. Baik bola, baik futsal maupun basket. Ketika azan berkumandang, langsung buru-buru sholat. Baju boleh pakai training. Giliran sholat, oh Masya Allah. Satu juz, Dad. Pas ana salam, makmum hilang semua, Dad. Kemana nih? Ya enggak dikondisiin juga sama makmumnya. Jadi anak muda tuh memang asik. Jangan terus gara-gara agama kalian kayak orang tua. Ya, anak muda ngaji terus pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah miring dikit kayak Nehru, maksudnya. Jangan, tetap style anak muda. Emang kalian seperti itu ada masanya nanti. Ada masanya nanti. Masya Allah. Ya, budayakan seperti membudayakan absussalam bainana, mengucap salam di antara kita, absussalam bainana. Buat sebuah tradisi. Ya. Zakat ada bekasnya, ada. Anfik, unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. As-sadaqah tudiul bala. Sedekah menolak bala. Jadi sebuah tradisi, Bro. Kita kalau tiap hari itu ada kembalian uang jajan kita, kumpulin. Itu buat kasih orang susah nanti kalau liburan. Soalnya saya enggak ngeliat pengemis di sini, betul. Nyari orang susah nih susah di sini, semuanya senang lah di sini. Kemiskinan nggak kelihatan, pengemis nggak masuk, dilarang masuk kali mungkin ya. Boleh. Ya ada masjid deh, ini masjid punya kita. Jangan mentang-mentang perusahaan memfasilitasi, sampai kita nggak mau punya modal pahala juga. Iya. Kalau make udah kurang asik, jangan nunggu perusahaan, kita pribadi boleh dong. Kalau bukunya kurang asik dibaca, kita beliin boleh dong. Ya. Artinya fastabiqul khairat. Buat sebuah hal-hal yang unik. Ya. Ntar malam kita bikin deh ronda bareng Bang Subhan nanti, anak-anak muda boleh kasih ide dari sekarang. Tat, ane pengen ngobrol sama antum tat di pos ronda, boleh. Kita atur waktu nanti insyaallah. Kita bikin nih Islam nih asik, bikin nih hidup, bikin nih Pekanbaru nih hidup. Agama tuh asik demi Allah. Ya. Buat sesuatu yang memang unik. Biasakan sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Hobi tahadu tahabu. Hobi saling memberi hadiah, timbul cinta tuh hobi. Hadiah yang paling layak kita berikan ke siapa? Orang tua kita. Ibumu, ibumu, ibumu, ayah. Biasain tuh. Ya. Yeah. Karena kalau enggak nanti kita terkontaminasi fitnah perayaan. Ini bulan Februari nih, penyakit Valentine tiap tahun nih, betul? Acara yang enggak pernah jelas maksudnya apa? Hari kasih sayang. Di Islam itu kasih sayang itu enggak nunggu setahun sekali, Keles. Ya. Yeah. Islam itu nawarin kasih sayang itu setiap hari. Kata Rasul, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintai, cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Cintai orang tuamu, cintai saudara-saudaramu, cintai pemimpinmu, cintai orang-orang soleh di atas muka bumi ini. Cinta yang beralasan, bukan cinta yang buta. Kenapa mencintai orang tuamu? Aku kenal dia. Yakin, yakin. Ikhlas, ikhlas. Jujur, jujur. Baru kita bicara cinta. Cinta tanah air, cinta. Boleh tontonan tentang luar negeri melulu, tapi hati ini terpincut dengan Indonesia. Kita punya prinsip, sekolah setinggi mungkin, jadi orang hebat. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, gantungkan. tapi kakimu masih menempel di Pekanbaru. Itu prinsip. Jadi kelihatan manfaat hidup kita. Jangan kalah sama burung bango. Burung bangonya terbang balik ke kandang. Kita punya cita-cita mumpul kayak layangan telap, betul ya? Nggak tahu nyangkutnya di mana. Yang paling baik itu balik lagi. Manfaat kita apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat buat manusia lain. Masya Allah. Ya, ayo mulai berpikir. Kita bicara puasa, tat, puasa ngefek. Apa efek puasa? Gufirullahu mataqaddama min dzambi. Dosamu yang lampau akan dihapuskan dengannya. Puasa aghadhul basar wa ahsanul faraj. Puasa mencegah pandangan matamu menekan syahwat. Apalagi ini yang lagi baru-baru balik nih. Oh, yang tegangannya tinggi semua, betul? Kambing dibedakin udah bagus aja kalau begini ya. Kita kalau kurang-kurang puasa nih, masyaallah. Udah cakep aja dah, cakep dah pokoknya. Udah kayaknya dunia udah enggak ada yang punya, cuma kita doang udah. Sampai kadang-kadang pronunciation-nya bagus, makhrajnya bagus, cuma kalau udah lagi datang falling in love jadi pelok, betul ya? Udah ayang beb, mau apalah pas. Orang emang dibikin EO sama begituan dah, betul-betul ya. Orang Islam tuh enggak punya karakter, makanya puasa. Di sini kamu enggak ada penghalang, orang dagang enggak ada, enggak kegoda kita. Ah, ini mah Daud dah, sama kalau di sini betul. Puasa Daud udah gampang betul, enggak berasa udah sore lagi ya. Ini ibadahnya asik banget, puasa. Ada rezeki kumpulin umroh haji, ya efeknya jelas banget. Laisa lahul jaza illal jannah. Itu ibadah semua. Kalau kita lakukan karena kita paham Islam seperti itu, kita jadi baik karena ibadah tersebut. Makanya ketika ulama kabarkan tentang seluruh ibadah menggiring kita untuk menjadi penghuni sorga. Dengerin nih, takut tanya paham nih ya. Seluruh ibadah menggiring kita untuk menjadi penghuni sorga. Bukan abis ibadah kita mati, bukan. Loh, kamu gak sholat kenapa nak? Tadi kata ustadz, kalau kita sholat kita masuk sorga. Berarti kan mati abis sholat, sorga dah. Gitu katanya. Gak begitu. Kita jadi penghuni sorga ini bukan berarti abis sholat kita mati. Cuma kita punya karakter penghuni sorga. Maksudnya begitu. Sholat, ibadah yang kita lakukan ini membuat kita ini punya sifat qoribin, hayyin, sahlin. Apa? Qoribin, hayyin, sahlin. Qoribin artinya apa? Jadi orang yang gampang akrab, qorib, sahabat karib. Orang kalau agamanya cakep, ibadahnya bagus, gampang gaul. Ya, ini berlaku buat anak-anak muda, bapak-bapak juga berlaku nih, Pak. Kalau makin bagus agama kita, makin kenceng ngaji kita, makin gampang bergaul. Harusnya begitu. Ini kebanyakan di kita ini makin kenceng ngaji, makin bagus ngaji kita, makin kita enggak bisa bergaul. Salah tuh. Salah. Enggak boleh. Kita makin tinggi agama, makin berisi, makin berunduk kayak padi gitu. Jadi orang yang gampang akrab, yang tadinya enggak berani ngomong sama Pak Ustadz, sekarang berani. Yang tadinya enggak berani ngomong sama Pak Imam, berani. Yang tadinya enggak berani ngomong sama guru, sama dosen, berani. Ngomong baik-baik. Kalau lebih tua, dia orang tua kita. Kalau tuanya enggak terlalu jauh, dia kakak kita. Kalau sama yang seumuran, dia saudara kita. Kalau sama yang lebih rendah, itu adik kita. Qorib, gampang akrab. Hayyin, penghuni surga yang kedua, hayyin. Apa hayyin? Lembut. Lembut, malah jadi asik. Aku demen banget Tat ngobrol sama dia Tat. Kenapa? Asik orangnya. Ih, masya Allah kalau ngeliat Islam dari dia seru. Gampang sama dia mas Tat. Walaupun kita belum maksimal juga sama dia tuh kayaknya ada stok maaf aja sama dia mah. Oh, masya Allah. Enggak neken masalah kesempurnaan. Dia tahu semua proses. Hayyin Tat. Sahlin. Apa sahlin? Gampang, mudah, enggak ruwet. Ya, betul-betul memang orang-orang yang masya Allah, yang apa, sahlin. Ya, kayak model sahlin tuh gini. Nih kita nih ke masjid, pakai sendal, pakai sepatu. Kadang enggak diatur, ditaruh begitu aja kan. Giliran selesai, kita keluar. Kita keluar, itu apa namanya, berantakan. Sepatunya berantakan. Berebut kita sepatu, berebut. Pas sepatu berebut, kadang sepatu kita atau sendal kita dipakai orang. Tapi kalau penghuni surga itu paling, kenapa ketawa bro? Sendal nih, ketuker nih. Kok ketawa? Ya iyalah, ini mereknya sama, warnanya sama, cuma nomornya beda. Anda pakai 43, dia 38, nggak jingkrek jalannya gitu kan. Kalau yang emosi kan, wah oh, kacau nih emosi ngomel. Ah, ya. Nah, itu tiga karakter. Kita berharap Allah muliakan kita insya Allah. Ya, makanya Ustadz pengen berdialog deh. Yuk kita coba ngobrol. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, ada gak sih yang merasakan Islam itu asik? Atau mungkin gak merasakan asik? Yuk kita ngobrol silakan. Yang mau bertanya, foto. Ya. Sekalian Islamnya, saya coba sedikit pesan ringan kan juga yang sudah disampaikan. Pertama kita berada pada zaman di mana yang melakukan hal wajib dianggap aneh, sehingga tidak ada keberanian pada diri kita untuk mengaku gue muslim dan gue bangga. Yang kedua, Islam itu tidak berubah tapi mewarnai. Yang ketiga, lifestyle boleh gaul tapi sesuai dengan Islam. Semakin kuat ibadah seseorang maka semakin gaul, akrab, lembut, asyik dan mudah. Islam itu mudah dan asyik. Kalau lu Islam, lu harus berani. Oke, seperti yang tadi kita bilang, kayaknya kita harus ada dialog. Jadi bagi teman-teman, brothers-brothers yang di sini, sister-sister yang di belakang yang mau bertanya, silahkan. Nanti panitia akan kasih mic, kita ada hadiah juga. Ustaz, kayaknya aku lebih asik di sini, Ustaz. Hah? Enggak apa-apa. Gitu tukar. Oke. Siapa takut tukar? Oke, bagi yang bertanya kita bagi teman-teman laki-laki dulu. Yang bertanya silakan angkat. Ada? Ayo dong, yang bangga. Nah, masyaallah. Allah silakan dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Yeah. Syukur bagi Ustaz dan panitia yang telah memberikan saya waktu. Yeah. Saya ingin bertanya Ustaz tentang zaman sekarang ini kan. Yeah. Jadi kan tentang sosial media itu kan kita tahu sekarang itu banyak kabar-kabar yang nggak jelas gitu, apalagi kalau misalnya kayak di Jakarta itu lagi berkecamuk soal kepemimpinan itu dari siapa yang bisa. Iya. Yeah. Jadi kan saya bertanya Ustaz. Kalau misalnya di Islam itu kan memang diajarkan untuk memilih pemimpin. Iya. Yeah. Jadi ada satu komen yang kadang komen-komennya itu buat hatinya hati kita tuh panas kalau misalnya kita tahu soal soal agama yang bisa. Iya. Kita tahu tentang ilmu-ilmunya ini kan udah diatur di dunia, tapi dia masih mikir kalau misalnya ya kesan kita tuh kalau misalnya kita tuh mau milih siapa? Perempuan. Bahkan hak pilih suara itu kan digitalkan gitu kan. Yeah. Siapa bilang kalau misalnya muslim itu tidak boleh memimpin pemimpin kafir? Nah, di situ saya kena itu Ustaz. Oke. Padahal udah diaturkan dalam konteks itu. Jadi kan tapi kan alangkah baiknya kita tuh menghindari perdebatan kayak gitu. Iya. Yeah. Untuk seorang muslim. Tapi kan itu salah. Apakah sebaiknya itu kita benarkan atau gimana Ustaz? Oke, okay, itu aja. Iya. Wa yakum insyaallah. Langsung nih. Ya. Langsung. Iya. Kayaknya ente perlu baca di buku deh. Ini buku cakep nih. Inilah akidahmu gitu lah. Kenapa saya katakan bahas tentang akidah? Karena kita kalau mengikuti komentar orang enggak ada selesainya. Kala munas la yantai. Omongan orang enggak ada ujungnya. Tapi kalau kita berilmu tentang akidah, kita akan tahu nanti bahwa memimpin dan dipimpin itu menjadi penyebab datangnya rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu enggak datang melalui pemimpin yang enggak kenal Allah. Ya, saya umum bahasa ini, pemimpin yang enggak kenal Allah. Karena nanti ada juga orang Islam yang gak kenal Allah, apalagi yang kafir dong. Kalau kita bilang kafir ketangkep nih, ini internet urusannya nih ya, Ustaz gak pulang. Siapapun yang gak kenal Allah, jangan mimpin. Karena semua yang baik yang kita hayalkan aja di sisi Allah. Dan semua yang di sisi Allah, kata Rasul, enggak mungkin didapatkan kecuali mentaati Allah. Kira-kira kalau orang enggak kenal Allah, taat enggak sama Allah? Dan kita enggak gampang menerima komentar orang yang enggak kenal Allah. Makanya dibilang wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman itu di muka bumi ini berjalan dengan kesombongan. Kalau ada orang bodoh ngomong, enggak dikomentari, qulu salaman. Sudah, Allah alam ya. Kalau klasik nanti insyaallah. Ya, silakan. Kita persilahkan lagi bagi mungkin bagi adik-adik kali ya sampai main bertanya ada? Ayo dong, kalau Allah Muslim tanya, oh belakang dong, masya Allah. Dia kedengeran. Masya Allah, Zen. Ini dahsyat ini pertanyaannya, masya Allah. Ya. Ini kayaknya yang kayak begini nih kudu baca menginstal jujur. Kalau susah ternyata mudah. Ya, oh, masya Allah. Ingetin judulnya nih. Menginstal jujur. Istiqomah. Tadi ada orang perempuan dengeran ya. Nanti akhwat setelah ini ya. Ya, menginstal kejujuran itu penting banget karena kita ini pengen istiqomah. Yang kocak tuh kadang-kadang orang nanya, Ustaz, bu pengen istiqomah, Ustaz. Istiqomah gimana sih caranya, Ustaz? Ya gimana ya, sebelum nanya saya tanya dulu ya, istiqomah apa sih? Allahu alam, Ustaz, lu ngapain nanya gitu ya. Istiqomah itu asata qoimah, artinya meminta kemantapan hati kepada Allah. Itu istiqomah. Berarti kita bisa istiqomah untuk konsisten dalam kebenaran kalau kita kenal kebenaran ini buat siapa. Kalau buat Allah, konsisten. Tapi yang kocak ini diantara kita, kita gak kenal Allah. Makanya kadang-kadang on off. Kita gak move on, gitu ya. Gak bisa bergerak untuk sebuah kebaikan. Itu yang terjadi. Akhirnya, kita menjadi orang yang dikit-dikit baper, baper gitu ya. Aduh, habis gimana, temen gue gini-gini, gini. Ah, itu gak punya prinsip tuh ya. Coba baca di buku insya Allah. Ya, Allah. Ya, Ahwat, silakan. Waalaikumsalam. Jadi gini ya Ustaz, saya bangun subuh. Nah, jadi apalagi kalau udah saya subuh ini, saya kalau ada subuh, jadi gak ada subuhnya. Jadi gimana caranya supaya saya bisa bangun subuh dan langsung melaksanakan sholat subuh saya itu? Subhanallah. Insya Allah ya, ini awal kejujuran ini. Perwakilannya satu, di depan banyak yang bisa bangun subuh. Iya, kayaknya kamu perlu tahu deh wasiat Rasul kepada kaum wanita. Iya, yeah. Ini bukunya ada nih ya. Tadi minta di panitia. Bangun subuh itu ya namanya bangun tidur. Orang bisa bangun tidur kalau tidurnya cukup. Ini bahasa ilmiahnya. Sehingga kita ini anak-anak muda, boleh bilang kita anak muda? Ustadz bagian anak muda. Ya, kalian anak-anak muda itu butuh 8 jam satu hari tidur. Karena kalau enggak 8 jam, kalian tuh bisa pusing. Pusing kurang tidur namanya vertigo. Masih kecil, masih muda sudah vertigo. Vertigo tuh bahaya, penyakit bahaya, tanya dokter deh. Itu vertigo kalau enggak diobatin naik levelnya. Vertigo, Verampe, Verlimo, Nabus, Interrail. Ya, jadi harus cukup 8 jam satu hari. Nah, kalau bicara 8 jam satu hari, Sini sekarang subuh jam berapa ya? Pekanbaru subuh jam berapa ya? Jam berapa subuh? Jam 5 lewat 8. Jam berapa? 5.48. 7.25. Mana lagi? Macem-macem ya di Pekanbaru ya. Ada yang bareng Kang Roti lagi jangan-jangan ya. 7.30. Jam 5 lewat 8. Kalian tarik mundur deh. 8 jam dari jam 5 jam berapa? Hah? Jam berapa kira-kira? Jam 9. Maksimal jam 9 kalian tidur. Udah, enggak usah bingung, pasti bangun. Kalau ternyata masih enggak bangun juga gimana, Ustaz? Takbir 4 kali, salat mayit, gitu ya kelewat. Insya Allah orang kalau tidurnya cukup bangunnya cepat. Ya. Ini ilmiahnya nih, ilmiahnya. Tapi secara syariah tidur itu mati kecil. Tidur mati kecil. Biasain sebelum tidur kita itu wudu dulu, ya. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, itu ya. An-Nas 3 kali. Tiup bagian tangan kita, betul? Kemudian balur ke semua bagian badan kita. Udah, tahu ya ini ya? 3 kali dibalur. Dibalur ya. Deh. Setelah itu kita tidur, kalau memang takut enggak bangun witir dulu. Habis witir, sunah kita baca surat kembar tuh, Al-Muluk sama As-Sajdah. Al-Muluk 30 ayat, As-Sajdah 30 ayat. Kapan tidurnya, Ustaz? Masyaallah. Kalau udah kebiasa sih enggak apa-apa. Kalau belum ya udahlah, yang penting ritualnya. Nah, kalau sudah suci tidur, kita persiapkan tidur, biasanya bangunnya gampang. Tidur miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Kenapa? Karena lambung itu ketahan kalau ke kiri. Akhirnya nyenyak tidur kita. Kalau ke kanan lambung tetap kerja, bangunnya gampang. Itu teknik syariah. Ya, Ustaz doain semoga kamu gampang bangun setelah ini insyaallah ya. Wallahu a'lam. Kita coba ke pertanyaan berikutnya. Iya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita boleh bersahabat dengan lawan jenis? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apakah kita boleh bersahabat dengan lawan jenis? Ya bolehlah. Kan musuhabah itu hukum asal, manusia itu mudah bersahabat, cuma aturan mainnya ada, ya. Jangan sampai ikhtilat, ya. Jangan sampai berdua-dua di tempat yang mengundang maksiat. Karena kadang-kadang kalau orang berdua yang ketiga setan, gitu. Ada rasa takut lah. Karena kalau kita sudah kenal Allah, kita yakin inna alaikum lahafizin kiroman katibin ya'lamu nama tafran. Ada malaikat di kiri kanan yang nyata tuh. Ya kemungkinan sih bisa, Tad. Cuma saya gak mau karena Allah melihat. Kan tuh asik. Habis mau bilang apa, Tad? Aku kan keren. Semua orang suka sama aku, Tad. Setan selalu menggoda aku. Untung Allah bersama aku. Ini orang. Nabi Yusuf banget ya. Masya Allah. Ada rem. Ya, ada rem. Habis mau bilang apa? Bohong, kita enggak diuji, bohong. Pasti diuji. Cuma ujian itu enggak mengganggu konsisten apa konsekuensi muslim kita. Enggak, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Iya. Yeah. Rokok kan enggak boleh dipergunakan. Tapi kenapa rokok itu dijual? Katanya rokok itu membunuh, tapi kenapa masih dibuat? Apakah rokok itu harus dipergunakan? Dipergunakan buat apa nih? Penyambit, buat apa nih? Buat mutusin benang kenur main layangan. Iya. Emang pabrikanya jujur. Iya. Pabriknya jujur. Dari zaman peringatan pemerintah rokok merusak kesehatan, peringatan pemerintah rokok menimbulkan penyakit kanker, gangguan kehamilan macam-macam. Sampai udah habis pikir dah, rokok, peringatan rokok membunuh, udah terang-terang itu. Ya. Apa smoke kill you, kalau di luar negeri itu gede banget, kill you jelas-jelasan gitu loh. Cuma kenapa masih ada orang yang mau melakukannya, Ustaz? Tanya sama dia kenapa, Ustaz mau kagak ngerokok. Tapi yang pasti memang banyak teman-teman yang ngerokok ini karena kebiasaan, ruangan pergaulan dan lingkungan. Kita kalau sering-sering ngaji kayak begini, ngerokok udah gak kepikiran. Ya, udah gak kepikiran. Enak gak ngerokok di ruangan AC, wangi, badan enak. Ya, terus kita habis begini nih, nongkrong sama yang ngerokok, udah gak demen dah baunya dah. Timbulkan kebencian dengan sendirinya gitu loh. Karena manfaatnya apa? Kemudian mulai berpikir deh. Kalau satu hari saya beri rokok, berapa sih rokok sebungkus? 20 ribu ada, 15. Rokok sebungkus 20 ribu kali ya. 20 ribu sehari kita ngerokok. Berarti sebulan kan 600 ribu betul. Kita bakar rezeki. Sudahkah dalam satu bulan kita kasih orang tua kita 600 ribu? Orang tua kita lebih hina daripada rokok. Itu tamparan buat yang ngerokok. Oh iya ya. Pantesan hidup ruwet banget. Kemudian rasakan bangun pagi tanpa rokok, asik. Orang yang ngerokok kalau bangun pagi itu batuknya bisa 4 judul. Jadi beach bok. Ya. Tapi kalau dia enggak ngerokok bangun pagi tuh sayang, udara Pekanbaru sayang banget. Masih murni, dekat hutan tropis lagi. Gimana mau nangkep beruk kalau batuk mulu? Kabur gitu ya. Kita gak bisa bersahabat dengan lingkungan. Ya walhasil udahlah, karena memang belum ada tawaran lain yang bisa membuat dia lebih senang daripada rokok. Karena udah alhamdulillah Ustaz, udah gak boleh rokok tembakau Ustaz. Sekarang elektrik, itu knalpot sayang. Knalpot diisep, Masya Allah. Knalpot motornya pakai selang kalian begitu kita. Itu karbon dioksida, Masya Allah. Jangan, udah. Jangan maksain. Ada kebiasaan yang lebih asik Insya Allah. Ini ngaji asik ya. Ustaz gak ngeliat ada yang tidur dari tadi loh. Ini agama asik. Tinggal dibudayakan aja kok. Yuk bikin kegiatan sebulan sekali kayak begini. Tapi ya Ustadz lain juga ya, artinya bikin yang asik gitu loh supaya orang tahu Islam itu asik. Wallahu a'lam. Kita kasih mic lagi kali ya. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, kan kita diperintahkan untuk sholat pada tempat pada waktunya. Iya. Iya. Oh, masya Allah. Dahsyat. Oh, nih nanti. Oh, ini boleh nih. Pertanyaannya bagus. Ini Ustadz kaji nih di Jakarta, di YouTube juga banyak nih. 100 dosa yang diremehkan oleh wanita. Kasih hadiah dia nanti, insya Allah. Iya, di buku itu dijelaskan tuh. Salah satu penyebab Allah murka kita lalai dengan sholat. Lalai tahu? Lalai. Tahu gak? Lalai itu lambat. Lambat artinya lelet. Lalai kalau di Bandung namanya kampret. Lalai. Ya, kalau memang ada aturan main sekolah, ya kita boleh kasih masukan ke sekolahnya lah. Tapi Ustaz sih yakin sebenarnya sejauh-jauh lingkungan sini ke masjid gak akan pernah macet lah. Difasilitasi lagi buat ke masjid buat laki-laki kan, kalau buat perempuan memang ya di sekolahnya lebih baik, di rumahnya lebih baik kalau buat perempuan ya. Kalau buat laki-laki di masjid. Jadi kalau ada ekstrakurikuler atau apalah kegiatan dari sekolah nanti didialogin saya sama kepala sekolahnya supaya mereka tahu bahwa kunci pelajar itu baik, benar, hebat kalau sholat tepat waktu gitu ya. Tapi di sini azan berkumandang, kita baru jalan kekejar sini malah, insya Allah nggak ada masalah ya. Kecuali kalau memang sengaja melalaikan sholat, ini fawailulil musallin. celaka orang yang lalai dalam sholatnya. Munafik, idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau bangkit sholat, bangkit dalam keadaan malas. Wallahu a'lam. Anak-anak pelajar dulu. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Oh. Apa? Black market. Iya. Okay. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nanti antum ambil nih dosa-dosa yang dianggap biasa nih. Iya, yeah. Isbal. Ah, antum nggak gaul. Sekarang tuh orang udah banyak yang nggak isbal lagi. Kemarin saya sampai kaget. Bu, anak pesantren tawuran. Tuh dari mana tat? Tuh nggak pada isbal. Lagi ngetren tat, Gangnam Style katanya. Ternyata anak sekarang semuanya nggak isbal loh. Isbal sudah mulai diterima. Coba antum keluar deh. Antum bergaul, nyaris. Ini lagi tren sekarang celana gantung semuanya. Artinya sudah enggak sesulit dulu masalah isbal sebenarnya ya. Tinggal yang penting kitanya good looking. Nah, karena mungkin kadang-kadang yang enggak enak dipandang kalau kita maksain. Contoh, nih Ustadz pakai celana bahan ya. Yang Ustadz pakai sengaja pasnya mata kaki. Ya. Ini Ustadz enggak isbal mata kaki. Kalau Ustadz tarik segini, kira-kira apa kata dunia? Pekos kaki abis itu gitu loh. Gak akan enak dilihat. Karena celana kita ini celana yang kita pakai untuk urusan ke kantor atau ke pekerjaan. Nah, sementara kain yang dimaksud setengah betis itu celana pangsi busana muslim. Biasanya pakaian perang zaman Rasul. Maka Nabi mengatakan setengah betis atau lebih rendah atau lebih rendah. Tapi setiap kain yang dibawa mata kaki neraka lebih berhak. Sehingga antum kalau terbiasa seperti ini, antum gak risih. Gitu loh. Yang membuat antum memancing obrolan orang itu karena antum masuk kantor, celana cingkrang. Pakai kaos kaki, betul-betul membingungkan orang kan. Gitu kan. Kita gak fashionable. Kita orang yang gak memperhatikan fashion. Sehingga antum paksakan baju ke masjid sama baju ke sekolah. Mau bilang apa? Muskilah. Gitu ya. Itu penting. Penting sekali. Saya suka bicara sama teman-teman, kayak ustadz-ustadz sekarang ceramah belakangnya fenomena pemandangan, suasananya asik dingin dan embun, tapi pakai baju koko sama kopiah miring, assalamualaikum, nggak cocok, pakai sweater gitu loh, alhamdulillah kan enak gitu loh, kita nggak fashionable, kita nggak perhatiin tuh gitu-gituan tuh, jadi akhirnya Islam nggak good looking. Padahal kalau antum mau keluar, mau gaul sedikit keluar, lihat Islam di Jerman, lihat Islam di Prancis, lihat Islam di bumi ini, lihat beragam karakter Islam. Mereka enggak lantas berubah, enggak. Di kita ini kadang-kadang maksain. Lawan kita pantasnya begini, ya udah begini, cuma dibikin syar'i gitu loh. Ah, baru good looking tuh. Mengenai black market ini kayak nikah siri. Ya, yeah, cuma enggak tercatat di pemerintah. Jadi sebenarnya kalau memang itu barang didapat ya, tidak ada beberapa, tidak melalui pajak dan lain sebagainya, ulama enggak menyalahkan. Kecuali kalau black marketnya boleh nyorong atau KW, seperti orang mengkopi CD dijual, original enggak, itu haram. Cuma kalau BM itu ya cuma enggak resmi, enggak kena pajak aja, enggak ada surat. Ini ulama berkhilaf, tapi yang sahih boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kita persilakan anak SMP atau SMA. Ayo, anak-anak dulu yang utamain, anak-anak nih, yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ini Ustaz, saya mau bertanya, gimana caranya kita berubah menjadi baik, sedangkan terlalu banyak godaan yang akhirnya menerobosnya kita kepada keburukan lagi. Dan bagaimana cara kita memudahkan langkah kaki kita ke masjid? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Apa? Bagaimana memudahkan langkah kita ke masjid? Oke. Iya, orang bisa mudah melangkah ke masjid. Orang bisa mudah melangkah ke masjid, ya. Itu dikarenakan kita tahu fungsi masjid. Makanya sebenarnya ini dengan banyak kegiatan kayak gini di masjid nih, next time kita akan lebih ringan langkah ke masjid kita. Ya, kita betul-betul orang yang ringan melangkah ke masjid. Karena tahu manfaat masjid. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin. Karena masjid berdiri untuk sebuah ketakwaan dari awal pendiriannya. Nah, ketika orang merasa enjoy dengan masjid, dia akan melangkah dengan sendirinya. Tapi kalau di masjid itu enggak ada sesuatu yang membuat dia tertarik, ya walaupun dijongkel pakai linggis pantat dia enggak bakal bangun. Lawang dia enggak tertarik. Coba kalau udah tahu nih Islam nih asik ya, ada kegiatan, kajian, hadiahnya, dialognya, bohong kalau pada enggak ngumpul. Di teman-teman di Jakarta dulu begini nih awalnya nih, enggak sebanyak ini awalnya, cuma berapa puluh orang tiap malam Kamis di Al-Azhar itu. Lama-lama numpuk, padahal itu malam capek loh, malam Kamis loh. Masya Allah, minimal 2000 orang kumpul tiap malam Kamis, kan dahsyat. Kenapa? Karena mengetahui asiknya Islam. Ini yang sedang kita bahas. Supaya kita bangga, gue muslim, gue bangga. Karena muslim asik, asik banget. Kita mau ngobrol di kebon, mau ngobrol di pos ronda, mau ngobrol di pinggir laut, atau sambil hiking gunung, atau sambil kita freestyle basket atau futsal. Kita Islam ini rahmatan lil alamin. Asik. Asik demi Allah. Ya, subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Kita kasih ke yang dari perempuan kali ya. Untuk remajanya. Silakan. Ada? Ada. Silakan. Ada. Ini tahajud ya, supaya gampang tahajud. Memang tahajud ini namanya sholat malam. Afdhul sholatul lail tulal qiyam, kata Rasul. Sholat malam yang paling afdhul, yang paling lama berdirinya. Nah, orang yang sholat tahajud ini orang yang sudah tidur. Karena kalau belum tidur, cuma sholat malam namanya. Nah, cara ulama sholat tahajud itu sebenarnya enggak harus on time bangun setengah dua. Biasakan kalau abis isya ngantuk jangan ditahan, tidur. Biasain abis isya ngantuk tidur. Jangan nonton TV, jangan macam-macam tidur. Sejam, dua jam kita melek, itu sudah cukup buat kita sebenarnya. Kemudian kita baca, kita nulis, kita cuci muka, apa gini-gini. Setengah dua kita tahajud, tidur lagi gak apa-apa. Yang penting sudah tidur. Ya, walaupun cuma sesaat. Jangan diidentikan tahajud itu tidur yang lama, gak usah begitu. Yang penting abis isya tidur. Walaupun sebentar. Itu sudah boleh kita tahajud selesai jam 12 nanti. Jam 1 ke atas. Ya. Gak bakal kita bisa bangun tahajud kalau tidurnya lambat. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat kita insya Allah. Ya, nanti bisa dilihat. Ini Masya Allah nih pertanyaannya ini. Anak muda udah nanya mengenai tahajud. Mudah-mudahan buku Golden Wise Anak Soleh manfaat insya Allah mudah-mudahan. Silakan. Saya coba baca dari yang berdua. Kalau di dalam agama Islam semuanya boleh kecuali ada mudaratnya. Berarti kalau dengerin musik boleh atau enggak Ustaz? Dengerin musik boleh. Iya, emang musik ini juga bagian dari sebuah kebiasaan dan tradisi di masyarakat. Dulu pernah ada yang namanya nyanyian tuh buat ibadah, pernah ada. Itu ibadahnya Nabi Daud. Nabi Daud itu punya suara yang indah sekali. Makanya dalam bahasa Arab orang kalau suaranya bagus dibilang min mazamiri Ali Daud, seperti suara Daud. Seperti suara Daud. Karena indah Daud kalau sudah bernyanyi, burung pun malas berkicau. Daud kalau sudah bernyanyi, angin pun enggan berhembus. Udah cakep dah Daud, cakep betul dah. Cuma bergulirnya waktu, diutuslah para rasul yang lain memansuh itu, menghapus itu. Sampai Nabi Muhammad diutus menggantikan itu semua. Bahwa ada yang lebih indah daripada lagu dan musik, yaitu Quran. Cuma yang jadi masalah, kita belum bisa menangkap Quran lebih indah daripada musik. Sehingga kita kalau ngomong ngelarang orang dengar musik susah juga. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi disambut sama qasidah Tola al-Badru. Itu Nabi enggak terus bilang sama Abu Bakar yang antar dia hijrah, "Abu Bakar, pada nyanyi nih kita pulang yuk." Enggak begitu. Terus ini PR kita Abu Bakar. Sehingga dia berdakwah di sana. Nah, kita juga ngelihat orang begitu. Jadi dakwahkan dia sampai dia betul-betul merasakan bahwa Islam itu indah. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Ustaz, teman saya semenjak ikut sunnah jadi kaku. Dia makan behel kali. Saya mah heran kadang-kadang sama orang begitu, saya enggak tahu belajarnya di mana, nabinya siapa itu orang gitu. Masa nyunah ngaji jadi kaku kan aneh banget. Iya, Ustaz, dulu kalau ngomong seru banget. "Eh, apa kabar lu? Mana aja gua nungguin di sini." Seru, Ustaz. Sekarang pas sudah ngaji, apa kabar semua? Bagaimana? Oh. Oke. Kayak guru PAUD. Masalahnya. Jangan dong ya. Orang harusnya tuh kalau udah nyunah jadi asik. Ya, orang jenggot tuh bukan enggak bisa ngocak, bisa kalau kita mau. Kita punya gaya tersendiri kok. Pertahankan gaya yang bikin orang senang sama kita, pertahanin. Tinggal diislamin. Karena Anda berteman sama seseorang itu bukan main-main. Allah tahu melalui Anda datang kebaikan buat mereka. Begitu ya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tadi yang sebelumnya kasih gantungan kunci, bolehlah nanti insyaallah. Ya, ini juga nih tadi boleh nih. Ya, yang kedua silakan. Ya. Ustaz, sholat subuh jam 5 lewat 8. Apakah kalau jam setengah 8 sholat subuh juga, Ustaz? Maunya sholat apa ente nih? Ya kalau belum sholat subuh ya subuh namanya. Jadi kalau sholat subuh tuh kita kalau kesiangan gimana, Ustaz, sholat subuh? Ya sholat subuh namanya tetap lah kesiangan. Jangan kita, Nabi aja pernah ngalamin begitu kan? Bangun kesiangan. Kemudian beliau perintahkan Bilal azan, kemudian sholat subuh. Matahari sudah meninggi. Menandakan kalau belum sholat subuh, ya qadha lah di waktunya sholat subuh namanya. Nah, ya. Kecuali kalau mungkin memang rutinitas kita memang enggak mau bangun subuh, nah, ini munafik, enggak diperbolehkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dari satu lagi deh, yang lain-lain. Nanti bisa diambilnya tanya-tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pernah mau nanya nih, Anda pernah ikut organisasi Islam di SMA maupun di kampus. Yang di SMA bernama Rohis dan di kampus bernama UMI. Organisasi ini organisasi Islam yang mengajarkan banyak mengajarkan dikbok seperti yang diajarkan itu tidak boleh bersentuhan dengan mahram, berjabat tangan, tapi ketika Anda tidak menyerang guru, Anda tidak ekstrim. Bagaimana ingin menasihati teman-teman Anda sekalian guru, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang konsekuensinya gitu, bro. Ente ngomong sama temen tentang sebuah kebenaran, sementara entenya nggak tahu kondisi iman dia seperti apa, kan gitu. Zaman Rasul tuh kan dakwah disampaikan, kita ngomong hukum. Nabi ngomong hukum di Madinah, 13 tahun pertama bicara akidah. Jadi susah kita bicara masalah hukum kepada orang yang belum paham akidah. Makanya yang paling asik sih kalau Ustadz boleh saranin sih ya, ente mendingan dakwah ke teman tuh dengan tingkah laku. Ya, kalau memang ucapan bakal menimbulkan perpecahan di antara kita, tingkah laku deh. Ya, kalau dia mau bergaul sama perempuan, kita enggak bergaul. Lu kenapa enggak mau bergaul? Allah ngelarang, gitu aja udah. Enggak usah kita mendikte dia. Kadang dikte kita ini mungkin dengan teknik yang salah membuat dia lari, itu yang enggak boleh. Ya, sabar, tenang aja. Ya. Ente punya ini nih, anak kasih buku cakep buat ente nih. Berbekal setengah isi setengah kosong, menjalankan kehidupan dengan kacamata optimis, jadi mantep aja, yang penting jangan sampai salah dalam penyampaian. Oke, sebentar ada pengumuman. WN 1154 NB Rio, mohon digeser mobilnya, kayaknya menghalangi. Sekali lagi, WN 1154 NB Rio, mohon digeser mobilnya. Oke, kita lanjut. Satu lagi kali ya dari yang laki-laki. Iya, dia mau beramal cuma dia takut riya. Ah, ini kesalahan dong. Lurusin niat harusnya. Ya, kan innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Riya tahu gak artinya riya? Apa? Pamer. Kata riya ra'ayaro. Aduh, kamu nih jawabannya pintar buat kamu nih. Dahsyat benar-benar deh. Ya, riya itu kan yura'unan nas, mempertontonkan ke manusia, itu riya namanya. Kalau kamu memang enggak niat mempertontonkan, ya udah optimis. Was-was dari Allah, dari setan. Hati-hati. Ini kita auzubillah aja tapi tetap beramal. Ya jangan takut. Long niat kita enggak riya, bicara nanti orang mau muji kita tuh nikmat yang dipercepat oleh Allah kan. Ya. Insyaallah manfaatlah mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Oke, kita kasih ke Ahwat. Iya. Silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini yang nanya luar masjid nih, jauhnya suara. Suara umat yang dikasih. Agak nyengan dikit. Lagi-lagi kamu dapat golden wise, anak soleh. Ya, jadi ini ada rahasia jalan penuntut menuju kesolehan dan syarat pendidikan dan lain sebagainya. Insyaallah manfaat nih ya. Memang setan tuh paling gak suka kalau kita berada di atas jalan kebenaran. Akan dibuat propaganda oleh setan supaya kita itu bisa melenceng dari jalan kita. Memulai sebuah kebaikan itu sulit. Ya, apa? Memulai sebuah kebaikan itu sulit. mempertahankannya jauh lebih sulit. Memulai sebuah kebaikan sulit, mempertahankannya jauh lebih sulit. Nah, sehingga ketika kamu sudah berubah jadi baik, untuk mendatangkan keistiqomahan, macam hal perlu diperbuat. Yang pertama, bertemanlah sama orang yang baik. Ya, ini akan memperkuat keistiqomahan kita. Yang kedua, perhatikan makanan dan minuman kita. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Kemudian yang ketiga, zikir pagi petang jangan putus. Dan yang keempat, banyak minta doa orang tua dan orang soleh kita. Insya Allah kita tetap istiqomah nih. Karena yang mewarnai kita itu teman. Teman, oh ini teman biang kerok. Tadi Ustaz udah bilang kan, orang selesai sholat temannya bilang, wih gile sholat. Begitu katanya. Teman tuh. Kita pakai sepatu bagus, gak tahu di zaman kalian. Zaman Ustaz tahun-tahun 70-an, 80-an. Kalau kita sekolah pakai sepatu baru diinjekin, kenalan, kenalan, kenalan, gak tahu sekarang gimana. Sama gak? Kadang-kadang gak boleh rapi kita. Kita dandan bagus, sekolah pakai baju baru, wangi, rapi. Cie, rapi, cie, cie. Besok pakai yang dekil aja dah. Itu zaman kita begitu tuh sekarang tuh. Godaannya ada aja, gak ada beresnya. Tapi jangan takut. Kamu berteman sama orang yang semodel sama kamu biar istiqomah. Kemudian pahami bahwa yang namanya setan gak suka sama yang baik, yang benar. Jadi kalau kamu sudah baik, sudah benar, ada yang gak suka, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini godaan setan. Alladzi waswisu fi sudurinnas minal jinnati. Orang yang suka ada keraguan dalam dadanya dari golongan jin dan manusia yang membuatnya itu. Allahu a'lam. Pada pertanyaan ada pertanyaan. Salam. Orang tua perbedaan apa? Pendapat dengan orang tua. Wah, enggak pas pokoknya. Iya, iya. Bagaimana menyikapi perbedaan kita sama orang tua ini? Nanti ada bahasan khusus kalau nggak salah gitu ya. Ada ya. Nanti Ustadz bahas kapan? Siang atau sore? Siang. Siang ini ya. Nanti datang siang deh. Kita bakal kaji buku tentang sungguh merugi bagaimana berbakti sama kedua orang tua kita. Ya jujur ya, orang tua kita itu bukan orang tua kita yang 10 tahun yang lalu. Sudah banyak kekurangan yang dia miliki sehingga sifat buruk lebih tampak. Tapi Allah jadikan kita melalui mereka tuh enggak main-main. Allah jadikan kita melalui mereka enggak main-main. Tugas kita berbakti sama mereka. Sehingga belajarlah benci dan cinta karena Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada al-Khaliq Allah. Makanya yang paling baik sudah, apapun kondisi orang tua kita, selama yang kita lakukan dia tidak suka, tetapi yang kita lakukan adalah Allah suka, pertahankan itu. Ya, Allah, ukurannya Allah yang pertama. Kalau Allah suka, maka siapapun yang enggak suka enggak akan pernah saya iyakan. Tapi bukan berarti ada perseteruan. Karena wa in jahadaka la tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya orang tuamu mengajak kamu berbuat dosa dan maksiat, jangan patuh, jangan taat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan orang tuamu sahabat dalam hidupmu. Ya, Ustadz kasih buku ini nih tentang masalah efek sholat deh. Mudah-mudahan sholat membuat kita dekat sama orang tua kita, insya Allah. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir dari yang menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibu saya non-muslim, yeah, murtad, tetapi dia mau masuk atau kembali ke Islam. Tapi untuk kembali ke Islam banyak harus ditantangnya Ustaz. Mulai dari suami sampai mertua, dan itu sangat berat. Bagaimana pendapat Ustaz? Kan tidak harus dibunuh kan Ustaz? Iya kan Ustaz bilang yang ngebunuh itu kan pemerintah, raja, presiden, bukan orang per orang, bukan. Ayo support orang tua kamu. Katakan sama mama kamu, mama bisa mah. Takutlah kepada Allah bukan kepada manusia mah. Orang mana yang enggak pernah punya masa lalu mah? Setiap orang punya masa lalu. Mudah-mudahan masa lalu yang buruk itu mah menjadi parapin, bahan bakar khusus buat kita maju ke depan mah insyaallah. Gitu ya. Disupport, dirangkul. Karena kan sudah ada minat untuk kembali gitu kan. Nah, buatlah ringan penghalang-penghalangnya supaya dia tetap semangat. Ayo mah bisa mah, bismillah mah, mumpung masih ada waktu mah, kita hijrah ke jalan yang benar gitu, support. Jangan dibunuh. Disupport. Atau mungkin kalau itu bisa belajar deh organ tubuh badan manusia. Ini ada ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Orang kafir kalau baca nih buku ini akan tahu ternyata memang enggak layak dia murtad. Makanya mudah-mudahan nih buku ini jadikan sebagai hadiah kamu buat mama kamu ya. Mama, tadi aku ngaji, izin Allah aku dapat hadiah dari Ustadz. Ini buat mama katanya mah. Supaya mama tambah optimis untuk pindah ke Islam lagi mah. Ustadz sama teman-teman semua di masjid semua ngedoain mama. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat mama insyaallah. Mama bisa insyaallah. Ya. Insyaallah nanti diambil nih, diambil. Judulnya ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kelas. Oke. Iya. Bro and sis. Ya, teman-teman yang Allah muliakan, dahsyat ya. Islam asik. Makanya kalau sampai kita nih enggak bangga sama Islam, S A L A H, 5 huruf buat lo. Salah, betul. Islam asik. Makanya mulai sekarang yuk bismillah. Teman-teman nih bangga dengan Islam. Pekanbaru ini Islam, Riau ini Islam, Indonesia ini Islam, betul? Bangga. Jangan gampang nerima produk yang bukan Islam. Karena Islam adalah jalan hidup kita. Islam adalah solusi. Islam itu betul-betul kemudahan yang Allah tawarkan sama kita. Ya. Ustadz mensupport buat kalian semua, bismillah. Bangga dengan style Islam. Yang laki jangan Ismail, yang perempuan berpenampilan sari sejak sekarang. Supaya mempertontonkan bahwa Islam itu betul-betul dahsyat dan asik. Buat orang tua, rangkul anak kita, terima warna mereka. Mereka masih muda, gaya mereka seperti itu. Tinggal diwarnain. Kalau dirubah jadi masalah. Ingat, anak, orang tua, saudara enggak pernah ada bekasnya sampai kapan juga. Ya, kekompakan kita penting dalam hal ini. Semoga Allah muliakan kita insyaallah ya. Semua siap mengatakan gue muslim, gue bangga. Gue muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.